dan memukulnya karena perkara sholat dalam usia 10 tahun. Bagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Muruhum bisholati," perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat. Maka perintah di sini atau kewajiban di sini adalah kewajiban pada para orang tua dalam rangka mendidik, bukan kewajiban kepada anak. Bukannya anak yang berumur 7 tahun itu wajib sholat, mereka belum balik, belum terkena kewajiban sholat. Maka perjalanannya adalah kewajiban ini adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak untuk mengerjakan sholat. Fardhu bainal fil mawaqit, dan dalam kesempatan itu pisahkanlah tempat duduk mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Maka dalam usia 10 tahun saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ikhtilaf di antara saudara kandung. Apalagi bukan saudara kandung, itu tidak mudah. Ikhtilaf saudara kandung setelah mereka berusia 10 tahun saja nanti. memandang ke arah iman. tidak memandang tempat sujud, namun kita malah memandang imam. Malah dituntunkan. Kita tidak lihat tempat sujud, namun yang kita lihat gerai imam. Dan para sahabat melakukan hal itu karena makmum memandang imam dalam kondisi ini statusnya adalah mencari ilmu, dan talabul ilmi dan mencari ilmu lebih utama daripada orang itu melazam atau insan matahu pandangannya selalu hanya ke tempat sujud. Maka dituntunkan, bukan hanya dibolehkan. Sebenarnya mengatakan masu'iyah. Masu'iyah itu minimal sesuatu yang dilakukan masu'iyah seringkali adalah manakala sah. Bukan hanya sekedar ya juzu, sekedar yubah. Maka dituntunkan, dianjurkannya memandangi imam ketika yang jadi imam adalah seorang yang berilmu dan kita ingin mendapatkan faedah dari ilmu beliau melalui gerakan-gerakan sholat beliau. Oleh karena itu kita katakan menoleh jika karena kebutuhan atau karena maslahat serta yang diperbolehkan. Dan yang saya termasuk maslahat. Demikian juga jenis dalil diperbolehkannya orang mengerjakan satu ibadah dengan dua kegunaan sekaligus. Yang pertama beribadah kepada Allah, yang kedua adalah mengajari orang lain. Maka dalam hal ini ada dua perkara. Yang pertama, jika seorang itu mengerjakan sholat atau gerakan-gerakan sholat semata-mata untuk mengajari, makanya tidak ada nilainya di akhirat. Tidak ada nilainya di akhirat. Jadi semata-mata mengerjakan sholat itu untuk mengajari murid-muridnya tata cara sholat. Yang kedua, seorang itu mengerjakan gerakan-gerakan sholat, niat pokoknya adalah beribadah kepada Allah, untuk dapat niat sampingan untuk mengajari orang-orang yang memperhatikan sholatnya. Maka ini diperbolehkan, seperti itulah niatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Wa ala imamina fi salat, menjadi kewajiban imam masjid yang memimpin banyak orang dalam salat dan yang lainnya adalah memperhatikan kondisi jamaahnya. Jangan dia menghilangkan dari jamaahnya kesempurnaan agama mereka gara-gara perbuatan si imam. Bahkan ala imam di sholat wajib jadi kewajiban imam sholat untuk sholat bersama jamaahnya dengan sholat yang sempurna. Tidak boleh mencukupkan diri dengan sesuatu yang diperbolehkan bagi orang yang sholat munfarid untuk mencukupkan diri dengannya. Yang penting ala qadar ijazah terpenuhi batas sah. Ila diutur jika ada untuk maka seorang imam yang mengimami sejuta orang tidak boleh mencukupkan diri dengan batas sah, batas minimal sahnya sholat. Dia harus memberikan kesempatan kepada makmumnya untuk bisa mengerjakan hal-hal yang sunnah dalam sholat. Tidak boleh memaksa maknumnya agar mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib dalam sholat. Demikian juga imamun fil hajj, imam dalam masalah haji yang memimpin pelaksanaan ibadah haji juga harus menimbang hal ini. Demikian juga amir pimpinan dalam perang, maka dia tidak boleh mencukupkan diri dengan yang wajib saja sehingga lakuannya kerepotan. Dia harus memberikan kesempatan lakuannya untuk melakukan hal-hal yang besar. Tidakkah anda melihat bahwa seorang wakil atau seorang wali dalam jual beli kita titip barang pada seseorang dengan wakalah mutlaqah, perwakilan yang bersifat mutlak, tolong belikan saya buku tentang tata cara sholat yang bagus, tolong belikan saya buku tentang tata cara sholat, belikan saya buku belajar Quran misalnya, buku tentang komputer. Maka apa? Maka seorang wakil semacam ini alihi, dia punya kewajiban untuk yang asal melakukan tindakan demi kepentingan orang yang mewakilkan dan orang yang dia di bawah kewahiannya ala wakil aslah, dengan bentuk yang terbaik. Tidak boleh cuma kadar minimal, lalu fimalihi berkaitan dengan hartanya. Maka ini kaedah dalam masalah wakalah mutlaqah, itu ketika seorang titip dengan titip yang ini, maka dia tidak boleh si wakil itu mengambil yang minimal. Saya carikan buku tentang tata cara sholat yang paling minimal. Ya, kurang lebih pokoknya kalau diamalkan enggak sah, enggak batal lah sholatnya. Enggak boleh. Dia harus carikan buku yang terbaik yang ada. Dia enggak boleh cari yang minimal. Titip-titip buku komputer tadi tidak boleh, ala yang penting pokoknya ya kenal poin lah, meskipun tidak lengkap-lengkap bukunya, ada buku poin yang lengkap, ada minimal, ada yang sedungan, ada yang lengkap bagus, materi yang lengkap, penyampaiannya jelas gamblang. Dia tidak boleh ambil yang minimal, yang minimal saja. Bacanya sambil pusing-pusing tidak apa-apa. Yang penting murah, murah, duitnya sisa-sisa. Ya, pokoknya ambil yang minimal, tidak boleh. Dia harus ambil yang terbaik, ya pemaparannya enak dibaca, lengkap bahasanya, selama memungkinkan duitnya. Ini kaidah dalam masalah wakalah. Kemudian Abu Labib Sutaiman mengatakan kalau itu untuk harta orang lain, gimana kalau harta sendiri? Bahwa fima li nafsihi yufawwidu ma syaa'a, sedangkan dia berkaitan dengan hartanya sendiri kemudian boleh dia buang-buang sesuka-suka dia, tidak boleh. Kemudian jika demikian dalam urusan wakalah dalam urusan dunia, gimana kalau wakalah dalam urusan akhirat? Wakalah dalam urusan akhirat jadi imam sholat, abdi ahammu. Maka demikian tadi urusan dunia, kalau kalah dengan urusan dunia, maka urusan agama lebih penting lagi. Dan para ahli fikih pun telah menunjukkan dan makna semacam ini. Apa yang disampaikan di sini telah disampaikan oleh para fuqaha, yaitu tidak boleh ambil yang minimal, namun harus mengambil yang terbaik sehingga makmum tidak kerepotan karena cuma derajat minimal oleh yang wajib-wajib saja, namun harus diberi kesempatan agar bisa mengerjakan yang sunnah-sunnah. Maka beliau mempercepat sholatnya atau semacam itu. Maka keterangan Abu Abbas Al-Taymiyah di atas dalil terbukti bahwasanya apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika sholat tarawih di bulan Ramadan di Saudi ataupun di tempat kita sama kurang lebihnya minasuk hati yang ngebut yang menghalangi makmum untuk bisa melakukan hal-hal yang wajib, bahkan tidak memungkinkan untuk memahami hal-hal yang disunahkan. Dianjurkan bahwasanya ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Ini adalah tindakan yang khilaful amanah, menyelisih amanah. Maka orangnya tidak amanah. Maka imam salat tarawih yang semacam itu yang kebut berdirinya mencukupkan diri dengan Al-Fatihah, rukuk dan sujudnya mencukupkan diri dengan satu kali tasbih, ini khilaful amanah. Fal wajib, maka menjadi kewajiban ayat innal insana aminan, seorang itu menjadi seorang yang amanah dan melaksanakan amanah. Demikian juga dalam masalah tatwi memanjangkan bacaan. Tidak boleh seorang imam sholat memanjangkan bacaan akhtar lebih dari panjangnya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun saatnya dia sholat sendiri, dia bisa memanjangkan sesukanya. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah satu kalian sholat waktunya sendiri, maka kalian dia panjangkan sesuka hati. Jika penguasa itu perhatian untuk memperbaiki agama rakyat, saluha li ta'ifatai, maka baiklah dua kelompok manusia itu, yaitu penguasa dan rakyat. Akan baiklah urusan agama dan dunia mereka. Wa illa, jika penguasa enggak mau perhatian dengan urusan agama rakyat, istarafat al-umur alihim, maka akan kacaulah keadaan, enggak pernah stabil. Sebelumnya masih ada catatan yang belum kita kerja. Sumbang berubah wahid mengakur bahan salah kewaminan al-wakibu masalah idha ukira fi syara'i syaihin yata'ayyamu alaihi an yashtariya al-akmalu walau syara li'aksihi al-adwanu fahuwa fi ikhtiarihi wa idha arada an yabi'a liwairihi yajibu alaihi an yashtaksa asharatan asharatan bisamaniyatan bisamaniyatin bisamaniyatin wala udzalika yaqulu rahimallahu fa anzur dinu di fa anzur dini ahammu fa idza kana yatasarrafu li ghairihi an yura'iya as-sunnata an yura'iya as-sunnata fi dzalika. Nah, kemudian apa bahas intinya membuat sesuatu macam yang jelas, yaitu wakil jika dipasrai untuk membeli sesuatu, maka ia ayat wajib baginya untuk membeli yang terbaik. Meskipun seandainya dia beli kudusnya sendiri, dia boleh beli yang paling rendah. Bahwa ikhtiari maka karena kalau beli kudus sendiri, maka dia berada dalam pilihannya sendiri. Maka dia punya kewenangan untuk memilih itu kalau beli untuk diri sendiri. Dan jika mau membeli sesuatu untuk orang lain, wajib ayat paksa. Wajib maksimal dalam mencari harga. Dan seandainya orang itu mau membeli untuk dirinya sendiri atau menjual untuk dirinya sendiri, maka boleh baginya menjual barang yang harganya 10.000, dia jual, dia lepas dengan harga 8.000. Kalau zalim, maka itu boleh dia lakukan. Tapi kalau itu untuk diri sendiri, tapi kalau untuk orang lain, dia harus al-akmal. Abdullah bin Zaid mengatakan, "Amrul diri ahammu," maka usaha agama lebih penting lagi. Artinya, fa'idatan yang tersorong di khairi, jika dia bekerja untuk orang lain, ayuhi, maka dia punya kewajiban untuk memperhatikan sunnah dalam hal tersebut, tidak hanya yang wajib-wajib. Kemudian kembali ke kemasan tentang masalah konteks tentang kewajiban penguasa untuk bagi agama rakyat. Jika ini tidak dilakukan, maka negara selalu dalam keadaan kacau. Kita obat al-umum alih. Nah, intinya bagaimana supaya seorang penguasa itu punya ihtimam untuk memperbaiki kualitas agama rakyatnya, kuncinya adalah husnuniyah li ra'iyah, baik khususnya niat untuk rakyat. Kalau orang itu punya niat yang baik, maka dia akan melakukan hal yang terbaik. Wa ikhlasuddin kullihi lillah, dan memberikan agama seluruhnya hanya untuk Allah, tawakal hanya untuk Allah. Karena ikhlas dan tawakal adalah kunci solah kebaikan al-khasa wal-amah, orang yang terpelajar ataupun orang awam. Sebagaimana kita diperintahkan untuk mengatakan dalam setiap solat kita, ya karena itu, ya karena setahun. Hanya kepada Ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada kami minta pertolongan. Maka ia karena butuh itu sama dengan al-ikhlas, wa ia karena sa'i itu sama dengan tawakkul. Maka ikhlas diri kulli lillah itu terdapat dalam ia karena butuh, wa tawakkul alaih itu terdapat pada wa ia karena sa'i. Maka jima inti dari baiknya masyarakat adalah dua hal ini. Maka dua kalimat ini, ya karena itu, ya karena saya dikatakan bahasanya terkumpul di dalamnya makna semua berbagai kitab suci yang pernah Allah turunkan dari langit. Di sini dikatakan gila. Maka ada orang yang mengatakan bahwasanya semua hal-hal yang baik dari kitab-kitab terdahulu telah Allah masukkan dalam Al-Quran. Kemudian semua apa yang ada dalam Al-Quran itu diperas dalam Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah menjadi umul kita. Nah, intinya Al-Fatihah adalah yang tengah. Ia karena itu, wali yang terasai. Ini diterangkan oleh sebagian ulama. Tiga. Tapi yang lebih unik itu di, yang unik itu di pemahaman yang tersebut di sekitar kita. Nah, di semua kita terdahulu terpas intinya pada Al-Quran. Benar tak? Semua Al-Quran terkumpul pada Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu tidak perlu perasannya bukan dia karena betul ya karena saya, namun perasannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim perasannya adalah ba. Bismillahirrahmanirrahim itu perasannya itu ada diperas menjadi ba. Nah, itu dipasang Bismillah. Ya, ini satu hal yang sangat ganjil. Bagaimanakah bak bisa jadi perasanya Bismillah? Bak itu punya tidak punya makna. Bagaimana kaidah baku dalam ilmu nahwu yang namanya huruf itu laisa lahu makna binafsihi. Gimana dia menjadi perasan surat Al-Fatihah? Maka yang lebih tepat adalah yang disampaikan oleh Abu Labas Sintainya di sini. Dan ini juga disampaikan oleh Syaikh Muhammad Jamil Zainu di Minhaj Firqatun Najiyah. Lebih detailnya bahwa disini cuma mengatakan semua kitab yang diturunkan itu ada sarifatinya ada pada ia kan abdu ya kan istai. Jadi Jamil Zainul bila sampaikan semua kitab terdahulu tersimpan dalam Al-Quran. Al-Quran terperas pada umul kitab yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian intinya Al-Fatihah adalah ia kan abdu ya kan istai. Waktunya dilihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena marotan satu ketika di satu peperangan dia mengatakan ya malikai mesin, mai malikai mesin, ia karena itu wah ia karena sekali. Pada muka menyembah dan hanya kepada muka minta tolong. Dilihatkan oleh satu kali dalam bahasa Mausol Al-Haytham di dalam bahasa Jawa mengatakan di perawi ada satu seorang bin Hashim dan dia baik. Jadi sama dia baik. Maka doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini baca alat arus maka jadilah kepala-kepala manusia tandu an kawahilina kahil akhir mana tu? Tengkor kan? Kalau di bekam, terkenal di dunia bekam kahil. Kahil tengkor. Maka mulai kepala-kepala itu mungkin tanduk, di sini mungkin maknanya tertunduk. Kalau dilihat konteks, namun untuk tegasnya, kan kita cari. Dulu, namun konteksnya menunjukkan tertunduk ala kawahi lihat pada tengkuknya masing-masing. Maka mendengar doa Nabi tadi para sahabat pun pada menundukkan kepala. Wa qad dzakara dzalika dan Allah telah menyebutkan hal ini bahasanya mengisyaratkan antara ikhlasuddin kulillillah plus tawakal yang merupakan kunci kebaikan al-khosah wal-amah telah Allah sebutkan di ghairi maudu'in di beberapa ayat dalam Al-Quran di surat Hud fa'budhu, ini ikhlasuddin lillah wa tawakal alaih dan tawakalah kepada alaih tawakal tuwa ilaih uni, hanya kepadanya aku bertawakal, ini tawakal wa ilaih uni, dan hanya kepadanya aku kembali, ini ibadah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika menyembelih udhiyah beliau, beliau berdoa, Allahumma minka walaka. Allahumma minka ya Allah ini darimu, ini tawakal. Walaka dan ya Allah ini kusembelih untukmu, ini ikhlasuddin lillah. Jadi tentang masalah udhiyah ini, cerita Abu Dawud, Ibnu Majah. Sesalah Ibnu Husaimah Al-Hakim mengatakan saya menurut kitab Bukhari dan Muslim. Dan Zahabi pun tidak mengoreksi apa yang dikatakan oleh Al-Hakim. Dikatakan kaki mika ada yang terdoman al-isti'anah yang mengandung isti'anah. Allah Ta'ala lah yang membantu seseorang untuk mendapatkan hewan kurban. Dan Allah yang bantu seseorang untuk mendekatkan diri kepadanya dengan menyembelih hewan kurban. Nah, laka ini menunjukkan ikhlas. Jadi berlaku dalam udhiyah hewan kurban, membahayakan kemungkinan lebih tepat, biasanya hati dalam hati pun semisal itu. Allah Ta'ala dalam dua ayat dalam Al-Quran, wasta'in bisabri wassalah, Maka juga firman Allah, waktun sholat tarafain nahar, maka tegakkan sholat pada dua ujung siang, pagi dan sore, wazulatan minal layli, dan sedikit di waktu malam. Sesuai amal kebajikan itu menghilangkan keburukan dari kati kali takdirin, dengan pernyataan untuk takdirin orang-orang yang masih ingat. Wasbir dan bersabarlah, si Allah tidak akan menyia-nyiakan dan menghilangkan pahala orang yang berbuat baik. Demikian juga Allah berfirman, fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas ucapan yang mereka ucapkan. Sesabdi fi alaihi rabbika qabla tuli syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertakbirlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya. Demikian juga bersabar, fasbir ala ma yaqulun, sabarlah terhadap gangguan mereka. Sesabdi dan ucapkanlah tasbih, sucikanlah dia dari hal-hal yang jelek-jelek. Bihamdi rabbika sambil diiringi dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Walaqad na'lam, sungguh kami mengetahui. Qaf itu kan maksud mudhari', kalau dalam bahasa Arab umumnya menunjukkan makna kadang-kadang. Namun seringkali dalam Al-Qur'an menunjukkan makna yakin. Seperti di sini, qaf na'lam, bukan kadang-kadang kami tahu. Sungguh kami mengetahui inna annaka yatiku saduhuka bimanya puluh dadamu sempit karena mendengar apa yang mereka katakan. Maka berkasilah dengan memuji Rabbmu, aku minasa diri jadilah engkau orang yang bersujud. Wa'ama kiranuhu, ada pun menggandengkan antara sholat dengan zakat dalam Al-Quran maka banyak sekali. Falkaya, maka jika kita melaksanakan sholat, zakat dan bersabar, maka akan baiklah keadaan pemimpin dan rakyat. Fa'idha arfa alisan, jika seorang itu mengetahui kandungan dari berbagai nama Allah yang lengkap itu, maka ya terkholifi sholati min zikrillahi ta'ala wa du'ai, maka masuklah dalam sholatnya mengingat Allah, berdoa kepada Allah, membaca kitab Allah, memulihkan ibadahnya untuk Allah, tawakkalnya kepada Allah. Dan dalam zakat, membayar zakat terdapat al-ihsan, berbuat baik kepada sesama dengan harta dan kemanfaatan, yaitu wamin. Dan termasuk dalam zakat terdapat membela orang terzalimi, membantu orang yang susah, dan memenuhi kebutuhan orang yang punya kebutuhan. Biasanya Tuhan dan Muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal kebajikan adalah sedekah. Maka termasuk dalam ini semua amal kebajikan, maka termasuk di dalamnya kurma alfi sedekah, segala macam kebajikan meskipun sekedar berwajah ceria. Kalau bebas di wajahi, wajah yang ceria dan kata-kata yang baik-baik. Demikian kita sudah selesai. Oke, ini sallallahu alaihi wasallam. Golongan dari yatan aku, yatan astagfirullah, kan ada orang yang beribadah dan isti'anah. Ada yang ibadah tanpa isti'anah, ada yang isti'anah tanpa ibadah, dan ada orang yang tidak ibadah, tidak isti'anah. Ada orang yang ibadah, tidak isti'anah dia, itulah ibadah yang bagus. Ibadah kepada Allah, namun dia menyadari niatnya bahasanya dia bisa ibadah ini semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya enggak nyambung kalau masalah itu, Pak. Kecuali diambil dari kata-kata ibadah itu sendiri. Ibadah tidak ada disebut ibadah kecuali sesuai dengan tuntunan. Kalau itu nyambung. Itu asalnya perkataan Ibnu Qayyim itu di Madarijus Salikin. Kayaknya Senin depan sampai Kamis saya libur. Masukan di kasihan di selatan itu kismon iya uan ngawas uan cuma biasanya jam 8 ya? Eh? 8 jam 7-an udah sampai sana. Nah, jam pun hanya jam 7:15 ya. Yeah.